Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, terutama para ikhwan dari BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari sesi kajian daurah idaman, itu daurah ilmu dasar keislaman, membahas kitab Usul Iman fi Da'il Kitab Sunnah, yaitu membahas tentang berbagai pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada masa lalu kita sudah sampai pada pembahasan, yaitu beriman kepada Rasul. Kemudian setelah itu kita membincangkan Rasul-Rasul yang mulia, yaitu Ulul Azmi. Kemudian dari kalang Ulul Azmi yang paling mulia adalah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada kesempatan ini, insyaAllah kita akan bicarakan tentang sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan atau keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Nabi-Nabi atau para Rasul yang lainnya. Tujuan dari kita mengenal sisi-sisi keutamaan dan kemuliaan Rasulullah SAW ini adalah bagaimana nanti setelah kita mengetahui akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, akan semakin punya keinginan besar untuk mempelajari agama yang telah diwariskan kepada umatnya, kemudian juga punya semangat yang tinggi untuk selalu mengamalkan sunnahnya serta merasa bangga menjadi umat beliau. Tentu kebanggaan cukup mengaku sebagai umat beliau, tetapi termasuk yang kebanggaan yang utama itu adalah jika dia mengamalkan dan mempelajari agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak hanya sebatas kita memakan diri sebagai umat Nabi yang mulia, tetapi yang lebih penting dari itu sekali lagi adalah karena kemuliaan dari sesuatu hal itu dari basisi kemuliaan agama Islam, kemuliaan Rasulullah SAW itu adalah hakiki yang tidak ada perlu diragukan. Cuman apakah kemuliaan yang ada pada Islam itu melekat pada diri kita sebagai seorang Muslim? Apakah kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu kita akan terdapat di dalam posisi umat beliau yang merasakan kemuliaan itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Jadi bukan sekedar berbangga menjadi seorang Muslim. Apa artinya menjadi seorang Muslim kalau tidak mengamalkan dan mendalami isi-isi Islam, isi-isi kandungan dari ajaran Islam itu sendiri? Ya, tentu pengakuan tidak cukup sekedar mengaku, tapi harus dibuktikan dengan apa? Dengan iman dan amal kita serta juga ilmu kita. Maka seorang tabi'in Hasan Basri, murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, menjelaskan laisal imanu bitamanni. Iman itu perkirakan bukan sekedar angan-angan. Walakin mawaqara fil qalb wa tabi'ahu al'am. Tetapi iman itu adalah yang benar-benar ya tertanam dalam hati secara kokoh, kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Saudara-saudara seiman, maka dengan melihat kemuliaan Rasulullah SAW yang akan kita bahas, yang dijelaskan dalam kitab Usul Iman fi Da'il Kitab As-Sunnah ini, akan menambah senangnya kita menjadi umat beliau, tentu menambah pula cintanya kita kepada beliau, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintainya. Ini dia cintai orang tua dari anak dan manusia seluruhnya. Bahkan dari diri kita sendiri. Sebenarnya diungkapkan oleh Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, mengatakan pada Rasulullah, innaka la habbun nas ilayya ya Rasulullah illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling engkau cintai kecuali dari diriku. Ha min nafsi ya Umar. La ya Umar hatta min nafsi. Tidaklah ya Umar sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu. Itu setelah itu Umar mengatakan la anta habbu ila min nafsi. Semuanya engkau adalah lebih aku cintai daripada diriku ya Rasulullah. Al-an ya Umar. Ana ya Umar. Maksud Rasulullah adalah sekarang sempurna imanmu hai Umar. Ya. Maka dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan la qata amal iman, ini akan merasa manisnya iman itu orang yang dengan tiga hal. Yang pertama adalah ayyakunallahu habba ilaihi min ma ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma huma. Ya, salah satunya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Ya. Ya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, kata Rasulullah SAW. Ya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga sifat yang bila dimiliki oleh seseorang dia akan merasakan manisnya iman, di antara ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi min siwahuma. Ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya dari selain keduanya. Apa maksud mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu ya, mempelajari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah Rasulullah, mendahulukan ajar Rasulullah SAW dari segala tuntunan yang lainnya, ya kan? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa malu, ya kan, dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Jadi sangat penting kita mengenal keutamaan-keutamaan agama Islam, keutamaan Al-Quran, keutamaan Rasulullah SAW, karena akan menambah keyakinan kita kepada ajaran Islam ini, menambah pengagungan kita kepada ajaran Islam ini, ya, menambah semangat kita untuk mengamalkan ajaran Islam, mempelajarinya. Ya. Maka, kalau seandainya ini dalam kehidupan kita, seseorang tercatat sebagai mahasiswa dari kampus yang populer gitu ya, kampus yang terkenal adalah kampus yang berkualitas, kampus yang diketahui melahirkan orang-orang kampus melalui para teknoret, para tenaga ahli yang bagus dan diajar oleh dosen-dosen yang hebat-hebat umpamanya kan. Jadi kampus tadi tidak akan menjadikan seorang mahasiswanya hebat kalau dia sendiri tidak belajar. Ya, banyak juga orang yang kuliah di kampus yang hebat belum tentu juga dia hebat. Nah, cuma numpang nama doang gitu kan. Numpang tenar doang. Tidak begitu, jangan sebagai begitu. Ya, hendaknya ketika kita tercatat sebagai seorang muslim memang adalah orang yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita benar seorang muslim baik dalam menjaga ajaran Islam ini. Bukan sebagaimana yang disebut oleh dalam istilah para mubalik, para istilah para duat, ya, ataupun istilah bahasa-bahasa gaulnya itu Islam KTP. Jangan sampai begitu kita. Maka dengan mengenal tadi kita jelaskan keutamaan-keutamaan, kemuliaan Rasulullah SAW akan menambah bangganya kita menjadi umat Rasulullah SAW, senang kita menjadi umat Rasulullah SAW, tentu dengan mempelajari agamanya dan mengamalkan sunnahnya. Kemudian menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, menambah rasa pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, ya, akan berharap bahwa keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu termasuk kita dari umat yang akan mendapatkan kelak di akhirat kelak, dia mendapat syafaatnya di akhirat kelak dan akan merasakan keutamaan-keutamaan itu ada diri kita. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah di antara keutamaan Rasulullah SAW itu adalah keutamaan agama ini, ya, Islam, dan keutamaan Rasulnya adalah agama atau Rasulullah SAW merupakan Rasul kepada seluruh umat manusia. Nah, ini keutamaannya. Berbeda dengan ajaran para rasul, para nabi sebelum Rasulullah SAW, mereka itu hanya diutus kepada umat mereka sendiri. Tidak kepada semua umat manusia. Tapi diutus kepada semua golongan. Ada Rasulullah SAW diutus kepada seluruh golongan manusia. Bahkan kepada jin sekalipun. Jadi begitu besarnya amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW agamanya dan agama yang memang harus diikuti oleh semua umat manusia. Tapi adapun agama Yahudi dan Nasrani atau para nabi sebelumnya diutus kepada nabi kepada kaum mereka secara khusus, tidak untuk semua umat manusia. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan orang Yahudi mendakwahi orang-orang di luar Bani Israel, ya apalagi sehari ini ada dua kesalahan dia. Pertama, agama Nabi Musa sudah mansukh dengan diutus Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada agama setelah diutusnya Rasulullah SAW, agama yang diterima Allah kecuali agama yang diterima Rasulullah SAW. Nah, kemudian kesalahan fatal mereka lagi adalah menjadikan agama mereka sebagai agama ekspor, ya, atau agama yang diekspor ke bangsa lain, ke suku lain. Ya. Nah, padahal agama mereka itu adalah agama istilahnya agama regional, istilahnya agama dunia. Ya, Nabi yang diutus kepada mendunia, ya, secara kalau bahasanya internasional kepada semua umat manusia, hanyalah Rasulullah SAW. Bahkan bukan kepada umat manusia saja, tapi juga per jin, ya, kepada bangsa jin. Nah, ini berdasarkan pada dalil-dalil, ya. Tadi sudah kita jelaskan, salah satu keistimewaan ajaran Islam ini, dia adalah ajaran agama yang untuk semua jenis manusia, suku manusia, ya, dimanapun tempatnya, Afrika kah, Asia kah, Eropa kah, Amerika kah, ya, semua manusia, ya, diajak ke dalam agama ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib untuk masuk ke dalam Islam jika mereka ingin mendapatkan rahmat Allah, ya, dan ingin mendapatkan surga Allah, mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Di antaranya dalil yaitu Qul ya yuhannas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan wahai manusia, aku ini utusan kepada kalian semua. Wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian semua. Ya. Nah, ini di antara dalil yang bukan dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah sebut Qul ya yuhannas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya, kemudian juga dalam ayat lain surat Saba ayat 28 yang mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Untuk semua manusia sebagai pemberi kabar gembira dan kabar takut. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mereka akan dapat ampunan, hidup yang bahagia, hidup yang tenang, mendapat surga Allah, ya. Adapun pemberi kabar takut adalah kepada orang yang tidak mau beriman, yang melakukan dosa, maksiat, kesyirikan, dan segala macam untuk dosa-dosa yang akan membawa mereka kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dalil ini bukan sekadar terdengar, ya, harus dihafal bahwa kemana keistimewaan dari risalah Nabi kita Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, adalah beliau diutus kepada semua umat manusia. Ajaran itu tidak khusus untuk orang Arab saja. Nah, di sini letaknya betapa kelirunya ada anggapan sebagian dari umat-umat Yahudi atau Nasrani, karena dari sekte-sekte atau aliran-aliran dalam Yahudi Nasrani itu ada mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul, tapi kata mereka hanya untuk Arab semata. Jadi mereka katakan untuk orang Arab semata. Dan juga isu ini, opini ini juga disebarkan oleh orang Orientalis dalam tulisan mereka. Ya, mereka mengatakan Muhammad itu memang utusan, tapi hanya untuk orang Arab saja. Nah, ini bukti kedustaan mereka, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Rasul kita SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus untuk kepada semua umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang kita sebutkan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Di ayat-ayat ini juga didengarkan kepada anak-anak kita. Mereka yang bangga di mana rasulnya adalah rasul yang diangkat Allah SWT untuk menyeru semua manusia ke dalam Islam. Dan tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah SWT, kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, memberi bawa kabar gembira dan beri kabar petakut. Baik. Dan juga firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazal furqana 'abdi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci ya zat yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya. Tabarakalladzi nazal al-Furqan al-Abdihi. Ya, maha suci zat yang telah menurunkan Al-Quran, itu Furqan ini, Furqan maksudnya Al-Quran, kepada hambanya. Liyakuna lil'alamina nadhira. Agar dia menjadi penyeru, pemberi peringatan bagi seluruh alam. Lil'alamina nadhira. Bagi seluruh alam. Nah, ini berapa ayat yang secara tegas, secara gamblang, ya, secara jelas menyatakan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah al-alamiyah untuk semua umat manusia, bahkan golongan jin sekalipun. Baik. Juga Ibnu Abbas meriwayatkan, ya, Ibnu Abbas berkata ketika menyebutkan al-alamin nadhira, apa maksudnya bagi seluruh alam untuk memberi peringatan, yaitu al-alamin al-jin wal ins. Nah, kata Ibnu Abbas di sini mengambil dalil Ibnu Abbas menyebutkan al-alamina nadhira, bagi seluruh alam sebagai peringatan. Al-alamina, yaitu kata Ibnu Abbas, mencakup jin dan manusia. Mencakup jin dan manusia. Terdapat juga ayat yang menerangkan ketika sekelompok jin mendengarkan, ya, bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, kemudian dia setelah kembali kepada kaumnya, ajibu da'i Allah, mereka berkata kepada kaum mereka, ya, jawablah bagaimana dakwah, ya, pasiruan Allah. ya, mereka mendengar ya Al-Quran dan bahkan mendakwai kaum mereka untuk beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada sebuah hadis yang sangat tegas ya, hadis yang bahkan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau ada punya 6 keutamaan dari nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Al-anbiya bi sittin, aku diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nabi yang lainnya dengan 6 hal dan 6 perkara. Utitu jawami'ul kalim, aku diberi yaitu jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim? Yaitu kalimat-kalimat yang singkat tetapi penuh dengan makna-makna yang dalam. Itu disebut jawami'ul kalim. Itu di antara seperti ungkapan Rasulullah SAW sangat pendek sekali, artinya sebut sungguh sangat dalam dan luas. Contoh umpamanya, khairnas anfa'uhu linnas, manusia terbaik itu orang bermanfaat kepada manusia. Kalimatnya pendek, tetapi jika dijabarkan, jika dipahami, sungguh maknanya sangat luas dan dalam. Nah, keumpamanya sabda Rasulullah SAW, contohnya min husni islamu mar'i tarkuhu malayani, di antara bukti keislam seorang itu, indikasi Islam seorang itu baik adalah dia meninggal perkara-perkara yang bukan urusannya. Sangat singkat tapi artinya sangat dalam sekali, jauh, luas gitu ya. Nah, ini namanya jawami'ul kalim. Rasulullah SAW memiliki kalimat-kalimat yang simpel ya, tapi penuh dengan makna-makna yang luas ya. Ya, ini banyak contoh-contohnya dalam ungkapan Rasulullah SAW. Kemudian juga wanusirtu birru'b, aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasa takut pada diri musuh. Ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan yaitu dalam jarak perjalanan sebulan itu kalau itu musuh sudah gentar. Ya, ada rasa ketakutan pada diri mereka untuk menghadapi umat Islam, menghadapi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munusitu birab, di mana musuh belum berperang saja sudah merasa gentar. Nah, itu wanusir bilang. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah uhadil ghanaim, dan dihalalkan bagiku untuk mengambil atau memakan al-ghanima. Al-ghanima adalah sesuatu yang didapatkan saat perang, itu rampasan perang ya, al-ghanima ya, ada macam-macam namanya. Di dalam rampasan perang itu ada istilah al-ghanima, ada istilahnya al-fai ya. Nah, ada yang menyebutkan jika al-ghanima atau kekayaan dapat tanpa ada pertempuran itu disebut dengan fai. Jika kekayaan itu didapat atau kepentingan apa namanya berbagai apa namanya barang ataupun rampasan perang itu dapat dengan cara berperang disebut ghanima. Ada berapa istilah digunakan untuk menyebut rampasan perang itu? Ya, dari sisi terjadi pertempuran atau tidak terjadi pertempuran. Baik, jadi yang ketiga apa? Rasulullah menghalalkan untuk mengambil dan memakan dan membagi-bagi ghanima kepada umatnya yang berjihad samanya saat itu. Nah, adapun nabi-nabi sebelumnya, mereka tidak halal. Bahkan ghanimah-ghanimah yang mereka dapat dari musuh mereka itu dibakar, tidak dimakan, tidak boleh diambil, tidak boleh dinikmati. Nah, ini adapun Rasulullah SAW dihalalkan untuk menikmati dan makannya, mengambilnya. Baik. Ini yang ketiga. Wujilat lil ardu tahuran wa masjida. Nah, ini yang keempat. Aku ya dijadikan bagiku bumi itu sebagai alat untuk bersuci dan tempat ibadah. Apa maksud di sini? Yaitu di mana agama dulu, agama-agama sebelum atau agama para nabi sebelum Rasulullah SAW atau syariat-syariat nabi sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, itu mereka tidak bisa membersihkan najis kecuali dengan air. Kecuali dengan air. Ya. Nah, adapun umat Nabi Muhammad SAW bisa dengan tanah. Itu maksudnya, bisa dengan tanah. Demikian pula umat-umat atau syariat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, itu kalau beribadah harus di tempat ibadah yang sudah ditentukan. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, mereka boleh sholat, beribadah, di mana datang waktu sholat kepada mereka. Pama mereka ada di tengah lautan, tidak ada masjid, tapi hanya kapal, boleh sholat di situ. Di tengah padang pasir, mereka yang dalam perjalanan, enggak ada masjid, enggak ada musallah, ya, mereka sholat di situ. Sholat di atas bumi yang mereka berada di situ. Nah, begitu. Artinya tidak harus mencari tempat sholat yang sudah resmi. Di saat masuk waktu, mereka boleh, jika tidak ada air, boleh bertayamum. Jika tidak pun jauh dari masjid, mereka sholat di mana tempat itu. Yang penting adalah tidak tempat yang yang penuh yang yang bernajis gitu ya, tidak ada najis. Kemudian yang kelima adalah wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Nah, ini yang poin yang disebutkan di sini. Aku diutus kepada seluruh makhluk secara total, secara keseluruhan. Kafa seluruhnya. Ilal khalqi kafa. Aku diutus untuk semua manusia. Itu artinya. Beda dengan rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus kepada kaum mereka secara khusus. Kaum mereka secara khusus. Jadi kalaulah, kalau seandainya, ini berandai kita. Kalaulah seandainya sekarang ini, umpamanya agama Yahudi itu masih diterima, atau agama Nasrani itu masih diterima, maka orang-orang Indonesia tidak berhak memasuki agama itu. Kenapa? Karena itu agama khusus untuk Bani Israel. Nah, itu rasa satu bentuk kebatilan. Ya, apalagi agama itu setelah diutusnya Rasulullah SAW sudah pasti tidak akan berlaku lagi, karena sudah dinasakh, dihapus hukumnya Allah SWT dengan utusan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada agama diterima oleh Allah SWT setelah diutusnya Rasulullah SAW, kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kelima. Beliau diutus kepada semua manusia. Nah, ini poin ini. Sebetulnya semua yang dalam hadis ini bisa ada enam keutamaan begitu. Tetapi dalam kitab ini tidak membahas secara rinci poin yang berapa ya, yang empat lah dari poin ini tidak dibahas. Yang dibahas itu kalau nggak salah hanya yaitu pertama di Rasulullah SAW diutus kepada semua kepada semua umat manusia. Kemudian Nabi SAW adalah penutup segala nabi. Ini yang keenam adalah bahwa Rasulullah SAW wa khutima bi an-nabiyun, telah ditutupnya pintu kenabian denganku, kata Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Ini datang nanti poinnya, yaitu bahwa salah satu keutamaan Rasulullah SAW, beliau diangkat oleh Rasulullah sebagai nabi penutup seluruh risalah dan suara kenubuah. Jadi tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat, karena telah ditutup dengan kenabian dan ke Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita bahas nanti dalam poin tertentu, karena di dalam kitab ini salah satu kemuliaan dan keutamaan Rasulullah SAW adalah Allah jadikan beliau sebagai nabi penutup segala rasul dan nabi. Nah, baik. Kemudian hadis ini tadi juga diriwayatkan Imam Muslim, dan juga ada hadis yang lain dari Nabi SAW menunjukkan tentang keumuman atau keumuman risalah beliau, bahwa beliau ada diutus kepada semua umat manusia. Dalam sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahad min hadhil ummah, ya la yasma'u bi ahad min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku telah diutus, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, ya kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, ya tidak beriman dengan risalah yang dibawa Rasulullah SAW, illa kana min ahli nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Nah, ini menunjukkan tentang wajibnya orang Yahudi dan orang Nasrani untuk masuk ke dalam agama yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit faedah, dan ini sering saya sebutkan faedahnya, di dalam kitab yang ditulis oleh orang Namsuk, yaitu Mu'jam Al-Fathul Hadis, yaitu kamus-kamus tentang lafad hadis, ditulis oleh seorang mustasyrikin ya di Lebanon, ya itu dia tidak memasukkan hadis ini di dalam kitab itu. Kenapa? Karena hadis ini menentang keyakinan dia, kan dia kan orang Yahudi atau orang Nasrani, ya dia tidak menulis hadis, tidak memasukkan, padahal kitab itu mencakup yaitu sebanyak kutubut tis'ah kalau enggak salah, ya kalau salah kutubut tis'ah. Di kamus ya, hadis itu, Mu'jamul Afal hadis mencakup 9 kitab, itu mulai di Kutub Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Muwatta' Malik, kemudian Sunan Darimi dan Musnad Imam Ahmad, ya. Nah, itu tambahannya. Anehnya hadis ini, kenapa saya katakan tidak ada? Karena saya pernah mentahkir hadis ini dalam sebuah risalah tesis. Saya cari apa menguraikan hadis ini ya di dalam melalui lafaz itu dalam kitab Mu'jam Al-Fathul Hadis, tidak ada disebutkan di sini. Nah, ini apa maksud dari saya sebutkan faedah ini adalah bahwa orang-orang musyrikin itu yang kadang-kadang dianggap oleh sebagian para orang-orang yang disebut intelektual muslim, ya selalu merujuk pola berpikir kepada orang-orang mentalis, ya menganggap mereka adalah orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang jujur dalam bidang ilmiah. Tidak. Apalagi kalau banyak sekali contoh-contoh penelitian mereka yang orang-orang yang tidak jujur penelitian mereka. Karena mereka, tujuan mereka peneliti itu ada berapa variasi ya, ada model. Ada orientalis tujuannya meneliti ajaran Islam adalah untuk merusak ajaran Islam itu sendiri. Ada orientalis yang memang yang dia tidak punya kepentingan apa-apa, tidak dibayar, tapi main sekedar untuk penelitian ilmu yang sekedar ilmu bebas saja, tidak ada konsep-konsep yang ingin diterapkan oleh dia atau yang dibebankan kepada dia. Nah, kadang-kadang umumnya orientalis ini bersifat jujur dan kebanyakan mereka biasanya masuk Islam. Nah, itu kadang-kadang. Jadi, kalau mereka jujur dari penelitiannya, itu mereka akan mengatakan Islam adalah agama benar. Dan tak jarang kadang-kadang mereka di akhir hayatnya atau setelah penelitian dia masuk ke dalam agama Islam. Ini satu faedah saja, karena banyak di negeri kita ini orang-orang yang terbelalak matanya dan penelitian-penelitian orang orientalisnya. Itu yang perlu kita, dan di dalam menafsirkan, kadang-kadang di dalam seminar-seminar, karena sangat geli sekali dengarnya. Mereka nukil pendapat-pendapat orientalis dalam menjelaskan hadis dan ayat Al-Quran. Ya. Sementara pendapat para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang lebih mengerti dengan ajaran agama ini, tidak mereka sebutkan. Nah, ini kadang-kadang menyedihkan dalam sebuah tulisan-tulisan orang-orang yang berabel sebagai tokoh Islam atau intelektual Muslim. Nah, kemudian ini hadis jelas bahwa Rasulullah SAW tentang wajibnya orang Yahudi dan Nasrani untuk menerima dan mengikuti ajaran yang beliau bawa. Taib, itu yang pertama, bahwa beliau diutus kepada semua umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum mereka secara khusus. Yang kedua adalah Rasulullah SAW adalah penutup semua nabi. Rasulullah SAW adalah penutup semua nabi. Nah, ini yang tadi disebutkan hadisnya, wa khutima bin nabiyyut, ya telah ditutupnya dengan Nabi SAW pintu kenabian, dari hadis yang riwayat Muslim tadi, ya. Nah, sedikit sini faedah kita sebutkan. Apa perbedaan ini? Kalau orang tidak tahu perbedaan antara nabi dan rasul, maka dia akan kacau memahami makna penutup segala nabi. Kenapa? Karena belum ini kan sempat juga beredar sebuah ajaran di Indonesia yang dia mengaku sebagai penutup segala rasul katanya, tapi tidak penutup senabi. Kalau Muhammad penutup nabi, kalau saya penutup rasul, kan ada pula yang berkilah demikian. Sebetulnya dia itu menunjukkan kebodohannya. Karena kalau pintu kenabian sudah ditutup, berarti pintu rasul sudah ditutup. Kenapa demikian? Karena setiap nabi, setiap rasul pasti nabi. Tidak mungkin seseorang diutus disebut rasul kalau dia tidak nabi. Kalau pintu kenabian sudah ditutup, otomatis pintu kerasul sudah ditutup. Nah, dia malah berkilah pula. Dia bilang, saya ini bukan penutup nabi, tapi penutup rasul katanya. Kalau Muhammad, iya penutup nabi, tapi bukan penutup rasul. Nah, inilah bentuk-bentuk kalau kita tidak belajar, ini akan ditipu, akan dibohongi, akan diperbodohi oleh orang-orang yang kadang-kadang membawa pemikiran-pemikiran yang aneh dan nyeleneh gitu. Nah, maka perlu kita belajar. Perlu kita belajar. Kenapa? Karena setiap rasul pasti nabi. Makanya Ibnu Katsir ketika mencontoh salah ini, belum mencontohkan begini. Kenabian adalah, karena jumlah nabi lebih besar daripada rasul, ya. Dalam sebuah riwayat yang berbeda pada ulama tentang kehasanan atau sahihan hadisnya ini, atau diterima hasan atau tidaknya, yaitu bahwa jumlah nabi itu 124.000 orang. 124.000 orang, pun rasul sekitar 313 orang. Begitu, satu riwayat menyebutkan. Ya, tapi riwayat ini, jadi pembicaraan para ulama hadis apakah hasan atau dhaif. Jadi jumlah nabi jauh lebih besar daripada rasul. Maka oleh sebab itu rasul lebih mulia daripada nabi. Ya. Maka tingkatannya Nabi Muhammad, kemudian ulul azmi, kemudian para rasul, kemudian para nabi. Jadi atau nabi, rasul, kemudian ulul azmi, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan dari tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin, kata Allah SWT, demikian rasul itu kami beri keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Ya. Jadi ini perlu kita tahu. Jadi kalau kata Ibnu Katsir menyebutkan tadi, karena itu bagai sebuah ruangan yang besar. Ruangan yang besar. Lalu di dalam ruangan yang besar ada ruangan khusus disebut dengan ruang rasulan, kata Ibnu Katsir mencontohkan. Kalau ruang besar ini sudah dikunci, mana mungkin bisa masuk ke ruang spesial khusus yang ada di dalam ruang besar tadi. Karena pintu kenabian sudah ditutup, otomatis pintu kerasulan sudah ditutup. Maka oleh sebab itu kalimat yang digunakan dalam dalil-dalil syar'i yang sangat paten, yang bagaimana ya Allah SWT memilih lafad-lafad yang mana satu kalimat itu tidak mungkin untuk dipermainkan, diplesetkan pengertiannya. Maka makana Muhammadun aha aba hadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiy. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki salah seorang kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup semua nabi, bukan penutup semua rasul. Kenapa? Karena sudah kita katakan dari, karena kalau pintu kenabian sudah tutup, baik Rasulullah otomatis sudah tutup, sebagaimana jelasan Ibnu Katsir, yaitu beliau gambarkan bahwa kenabian itu sebuah ruangan yang besar, kemudian di dalam ruangan yang besar ada ruang khusus disebut dengan kerasulan. Jika ruang yang besar sudah tutup, otomatis pintu untuk masuk ke dalam ruang khusus tadi tidak akan terbuka, tidak ada jalan. Nah, begitu memahami, dijelaskan oleh para ulama tentang makna penutupnya di pintu sebentar. Kalau pintu kenabian, maka pintu kenabian sudah tutup dengan diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi kalau kita belajar itu didengarkan ayatnya, juga perlu dicatat berapanya, jadi kita bisa mengulang ilmu kita, dan dengan hafalnya ilmu, dengan teringatnya ilmu, itu akan menambah keyakinan kita, bukan hanya lewat sepintas begitu lalu nanti kita lupa lagi, ya. Yaitu surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum, Muhammad bukanlah bapak laki-laki seorang kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyin, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup segala nabi. Baik. Kemudian tadi hadis yang sebelum sudah kita sebutkan juga hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, inna mathali wa mathalul anbiya min qabli, ya. Kesemuanya perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku, ya. Kama thali rajulin bana baitan, seperti seseorang, ya, membangun sebuah gedung. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Gedung itu sudah indah, cantik, bagus, ya. Illa mawdi'a labinatin zawiyah, kecuali satu bata, ya, suatu tembok, suatu bagian dari gedung itu belum dipasang batanya. Nah, itu satu itu. Jadi beliau menggambarkan bangunan kenabian itu sudah lengkap kecuali ada satu bata yang belum lengkap. Nah, itu perumpamaan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya. Faja'alan nasu yatufu nabi wa ya'jabuna lahu. Manusia mengelilingi bangunan yang indah itu dan mengaguminya. Wa yaqulun, sambil bergumam, sambil bicara, Allah wudhi'an hadhil labina, ya, kenapa belum juga diletakkan batu yang satu ini? Kalau diletakkan ini lengkap sempurna sudah bangunan ini, gitu. Sempurnalah, hanya kekurangan satu bata ini saja lagi. Kalau dipasang sempurna sudah keindahannya, begitu kira-kira. Ya. Wala fa'ana labina wa ana kharamun nabiyyin. Akulah yang satu bata tadi, yang kurang tadi, dan akulah penutup segala nabi. Nah, begitu penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ditutup semua, ya, selengkap bangunan kenabian itu dengan dipasangnya bata yang satu, diumpamakan oleh dirinya adalah bata yang belum dipasang tadi. Dan beliau menegaskan lagi, bukan sekadar itu, ya, bukan sekadar tadi pasang bata, bahkan beliau tegaskan ungkapan lain, yaitu wa ana khataman nabiyyin, saya penutup segala nabi, ya, saya penutup segala nabi. Ada pula sebagian dari aliran dalam madhab tasawuf, sebagian, ya, dari aliran dalam madhab tasawuf mencoba mengotak-atik pengertian ini lagi. Dia mengatakan kalau Rasul SAW, ya, mereka mengistilahkan khataman nabiyyin, ada lagi namanya khatamul awliya kata mereka. Kalau disebutkan hadis itu adalah khatamul fiddah, sedangkan dia adalah khatamul dhahab kata mereka. Ini suatu ungkapan yang bisa membawa kekufuran seorang yang merendah derajat Rasulullah SAW. Memang dalam sebagian ungkapan dan salah satu sekte, salah satu paham dalam ilmu tasawuf juga mengatakan bahwa mereka mengatakan malah nabi lebih mulia dari rasul, kemudian wali lebih mulia dari segalanya. Mereka menyebutkan maqamin nubuwati fuwaiqur rasul dunal wali, kedudukan kenabian itu adalah di atas rasul tapi di bawah wali. Nah, kenapa mereka menyampaikan memahami demikian? Sehingga mereka menjelaskan kalau nabi itu dapat wahyu lewat Jibril, kalau mereka para wali menurut mazhab ini, satu aliran, tidak semua kelompok sufi demikian, tidak semua kelompok tasawuf, ini juga perlu dipahami. Jadi menurut salah satu sekte dalam kelompok tasawuf mengatakan bahwa kalau wali menurut mereka itu langsung mengambil ilmu, ya, ilham, dia itu di Lauhul Mahfuz, tidak lewat Jibril. Maka mereka mengistilahkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitab Tabisu Iblis dan beberapa ulama menjelaskan pemahaman yang keliru ini, itu mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, dia katakan telah menceritakan padaku hatiku dari Rabbku, ya, gitu. Jadi bisikan ilham, mereka berhujah dengan itu. Ya, maka ini perlu kita waspadai paham-paham seperti ini, ya, biar kita tahu bagaimana mereka melesetkan, mempesetkan berbagai nas-nas syar'i, ya, mengomentari dan kemudian untuk menyelipkan paham-paham yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Lihadi nusus ajmatil ummah salafan wa khalafan, karena itulah dengan dalil-dalil dan nusus-nusus ini, ya, banyak kali dalil-dalil sebetulnya untuk masalah dalil-dalil tentang penutup Rasulullah SAW ini telah penutup selain Nabi dan hadisnya pernah saya adakan penelitian yang sempat saya temukan ada sekitar 17 jalan dari hadis ini, 17 lafaz hadis yang redaksi yang berbeda-beda. Redaksi berbeda ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam berbeda-beda kesempatan, bukan satu kali gitu. Jadi redaksi yang berbeda. Ini menunjukkan tentang mutawatirnya hadis ini, ya. Ya, bisa dilihat kalau nak judulnya di dalam apa nama jurnal sejarah itu ada pengkajian ulang tentang hadis-hadis khatamun nubuwah. Ya. Karena ini pernah saya tulis waktu lagi marak-maraknya saat mengomentari tentang Ahmadiyah, saya tulis tentang dalil-dalilnya itu dan pandangan Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i tentang hal ini. Baik, karena itulah telah sepakat umat bahwa ya baik yang ulama salaf dan para ulama-ulama yang setelah mereka, yaitu tentang akidah ini, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah penutup, Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi. Ya. Dan juga sepakat umat mengkafirkan orang yang mengatakan atau ada orang yang mengaku adanya Nabi atau mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hukum Islam, orang yang mempercayai atau mengaku ya sebagai Nabi setelah kenabian Muhammad SAW atau menginginnya, itu wajib diproses di pengadilan menurut ajaran Islam dan yang tingkat hukum maksimalnya bisa dia adalah dibunuh sampai dia harus ya tobat. Kalau tidak, maka di dalam hukum Islam orang yang mengaku sebagai nabi atau percaya adanya nabi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya adalah dibunuh. Sebagaimana di masa Abu Bakar Siddiq anhu beliau mengirim pasukan untuk merangi kelompok yang mengimani nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu di antara Musailamah Al-Kadzab. Berkata Imam Alusi, wa qawnu sallallahu alaihi wasallam khataman nabi. Keyakinan tentang bahwa Rasul SAW adalah penutup segala nabi, mimana taqabil kitab adalah telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa sadda'at bihi sunnah, dan juga dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW, wa ajmati alaihi al-ummah, dan telah sepakatnya umat, berijma'nya, konsensusnya umat tentang itu, fa yukaffir mudda'il khilafihi wa yuqtal in asarra, kata beliau, maka dikafirkan orang yang mengaku berbeda, mengaku menyelisih pembahasan ini, itu mengaku adanya nabi atau mengimani mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bahkan dia bisa dihukum mati ya di dalam syariat Islam jika dia tetap meyakini perkara tersebut. Nah, ini bicara dalam hukum syariat Islam ya, bukan hukum positif yang ada di Indonesia. Baik, yang ketiga, itu yang kedua. Ya, sisi-sisi kemuliaan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Allah telah memberikan kepada Rasulullah SAW satu kitab yang sangat istimewa. Mukjizat yang bisa terbukti sepanjang zaman, yaitu Al-Qur'an yang agung. Itu Al-Qur'an yang agung. Mukjizat yang terbukti ya, yang sepanjang zaman, bahkan di antara mukjizat-mukjizatnya bukti kebenaran Al-Qur'an itu tergali setiap saat oleh manusia. Ditemukannya kebenaran-kebenaran yang disebutkan Al-Qur'an itu setiap saat oleh manusia dan melalui ilmu-ilmu modern sekarang. Ya, bayangkan Al-Qur'an cerita berbagai kondisi alam, berbagai kondisi makhluk, berbagai keadaan alam ya diceritakan di situ. Disebutkan di Al-Qur'an pemanya bainahuma barzakhul la yabghan, ada dua laut yang bertemu kemudian saling campur antara keduanya, itu kan bukti Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu itu. Gimana Rasulullah SAW tahu itu kalau bukan dari wahyu? Ya, banyak sekali tentang berbagai makanan, tumbuhan yang disebut dengan Al-Qur'an, tentang kehalalannya atau sesuatu yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Itu terbukti di zaman sekarang ini dengan melalui penelitian-penelitian ilmu modern, baik makanan dan yang kesehatan, membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu adalah terbukti begitu besar edanya berkenaan dengan kesehatan manusia, baik dalam arti kesehatan ya penjagaan, tindakan preventif atau tibbil wiqai ataupun pengobatan untuk manusia sendiri. Ya, salah satu contoh yang pernah saya bahas itu seperti umpamanya kenapa bayi itu adalah lebih utama dia itu mengkonsumsi susu ibunya bukan susu kambing dan susu sapi gitu. Dan begitu banyak sisi keistimewaannya. Karena terutama adalah perkembangan susu ibu itu untuk bayi sesuai dengan perkembangan bayi. Ya, dosisnya kemudian vitaminnya itu berkembang dengan umurnya yang di mana secara Islam diberikan umpamanya 2 tahun kesempatan untuk menyusu. Itu selama 2 tahun bukan begitu saja dosisnya berbagai vitamin yang ada dalam susu. Berkembang dengan kebutuhan bayi itu. Itu salah satu hal yang tidak mungkin untuk diresepkan, diramu, dibuat manusia dengan susu-susu buatan. Banyak sekali. Belum lagi vitamin-vitamin dan berbagai zat-zat yang ada dalamnya menjaga, menubuhkan ketahan tubuh, ya. Pemanya ketika bersekian vitamin apa yang perlu diperlukan oleh seorang bayi itu ada dalam susu tadi. Allah yang mengatur semua keistimewaan yang luar biasa. Ya, yang kita katakan di mana Al-Quran ini sepanjang zaman selalu terbukti berbagai keistimewaan ajarannya. Ya, sehingga membuat Muslim semakin yakin kepada Islam, semakin yakin kepada Al-Quran. Ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang di luar Islam mengimani Al-Quran setelah mereka melihat apa yang diceritakan itu, apa yang disampaikan Al-Quran itu, begitu mempunyai rahasia-rahasia terungkap dengan menjalankan penelitian-penelitian ilmiah. Baik. Nah, salah satu ini mukjizat kebesaran, mukjizat di mana Rasulullah beri mukjizat yang sangat agung ini adalah itu kalamullah Al-Quran Karim. Bukan sampai di situ, tapi bukti kemukjizat Al-Quran ini adalah terjamin keasliannya. Berbeda dengan kitab suci yang sebelumnya. Terjamin keasliannya. Tidak bisa dijama oleh orang-orang ingin merubah, merusak sedikit pun, walau hanya merubah titiknya. Dan keistimewaannya apa? Al-Quran yang terjaga. Bagaimana bentuk Allah menjaga? Begitu ribuan para hafazul Quran di dunia ini. Tidak akan mungkin ada orang bisa merubah walau satu titik, walau satu bahasa di Al-Quran. Karena terhafal terjaga semenjak turunnya Al-Quran sampai hari ini. Al-Quran terhafal secara baik oleh umat Islam. Ya, bahkan tidak mesti dia seorang orang Arab. Bukan pula dia sebagai orang yang cerdas. Betapa banyak anak-anak yang usia di bawah 10 tahun hafal Al-Quran. Bahkan pula dia sebagai orang Arab. Bukan sebagai orang Arab malah dia. Ya kan? Tidak bisa berusaha Arab. Satu kalimat pun dia bisa hafal Al-Quran. Itu keistimewaan. Bahkan orang buta. Ya, kita yang melek aja matanya enggak hafal ya. Banyak sekali kemujizatan Al-Quran itu. Dia bisa dihafal oleh orang-orang yang buta. Subhanallah. Ya. Nah, ini salah satu keistimewaan ajaran Al-Quran. Bagaimana membuat kita semakin yakin kita kepada Al-Quran, semakin senang dan ingin belajar, dan ingin mengetahui berbagai rahasia keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan Al-Quran. Tidak sedikit kalau kita semakin mendalami Al-Quran supaya informasi-informasi berbagai obat jiwa, ya, obat raga, penuh isinya dalam Al-Quran ini. Cuman kita kelemahannya adalah tidak pernah mencoba gali dan memahami Al-Quran yang mulia ini. Maka kemudian juga Al-Quran keistimewaannya adalah yaitu kemuliaan Allah memberikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai bukti kemuliaan Rasulullah SAW adalah Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh orang Arab yang saat itu pintar sekali dalam sastranya, sangat tinggi tingkat sastranya, tidak bisa. Karena di zaman Rasulullah SAW, ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa setiap Nabi diberi mukjizat sesuai kebanggaan yang apa yang paling maju di saat itu, ya. Kalau di mana Nabi Musa, seperti Nabi Musa itu sangat berkembang ilmu sihir gitu. Nah, di masa Rasulullah berkembangnya ilmu sastra Arab, puncak-puncak yang berkembang sastra Arab, sehingga ada lomba-lomba pertandingan-pertandingan sastra-sastra yang indah dalam merangkai kata-kata yang indah, kalimat yang tersusun rapi, memiliki makna-makna yang dalam. Ketika turunnya Al-Quran, tidak ada nilainya sastra Arab yang lain ketika turunnya Al-Quran. Maka tidak sedikit orang Arab itu masuk Islam gara-gara hanya sekedar mendengar kalimat-kalimat Al-Quran. Makanya mereka melarang orang-orang bodoh mereka untuk mendengar Al-Quran. Ya, jangan kalian dengar Muhammad itu. Kalian kena sihir, menuduh Rasulullah SAW punya sihir. Karena setiap orang terdengar lafaz-lafaz Al-Quran, melantunkan isi Al-Quran itu, membuat orang tadi berubah. Ya, banyak kisah sekali seorang sahabat yang pada awalnya ingin berencana untuk berbuat jahat kepada Rasulullah SAW, kemudian saat dia nguping di belakang rumah Rasulullah SAW, Arqam atau di rumah sahabat yang lain, ya, Arqam bin Arqam, ya, saat nguping malah pulang dia masuk Islam lagi. Maka disebutkan oleh sahabat, kalau setelah kembali kamu dengan wajah, bukan seperti wajah saat engkau berangkat. Rupanya dia sudah kemasukan. ya, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah SWT ketika mendengar Al-Quran. Itu luar biasa. Nah, ini salah satu keistimewaan Allah kepada Rasulullah SAW, berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga di mana beliau diberi buah kitab suci yang terbukti kebenaran risalah beliau sampai hari kiamat. Ya, dari sisi ilmiahnya digali terus, dari sisi serangnya enggak bisa ditandingi. Kalimat-kalimat yang indah didengar, ya, hurufnya ketemu, akhirnya ketemu huruf begitu. Qul huwallahu ahad, masih dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dal lagi ujungnya. Lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Kemudian qul a'udzu birabbin nas, sin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khan, alladzi yusawwi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terserah. Bukan sekedar kalimatnya yang begitu indah didengar, di mana huruf-huruf tutupnya sama, kalimat-kalimatnya itu sangat tersasar rapi, bukan didengar saja indah, tapi makna yang di dalamnya pun luas gitu. Bukan sekedar kata-kata, bisa saja orang merangkai kata-kata ujung sama ujung, pangkal bisa saja mungkin, tapi maknanya enggak ketemu, tidak saling berkaitan. Nah, inilah Bapak bagaimana keluar biasaan Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang kafir Quraisy itu yang ragu kepada Al-Qur'an, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa bi surati mimitsli. Dalam surah Al-Baqarah, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian meragukan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu masalah tentang Al-Qur'an ini, fa tu bi surati mimitsli, datang atau surat saya seperti ini yang kami turun kepada hamba kami itu. Wa du syuhada aku min dunia, panggil semua pakar-pakar yang kalian percaya bisa membantu kalian membuat satu surat seperti Al-Qur'an ini, ya, dari selain Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kenapa diulang itu? Faedahnya kenapa fa illam taf'alu wa lan taf'alu? Jika kalian tidak bisa melakukannya hari ini, wa lan taf'alu juga tidak akan bisa melakukan untuk menandingi bahasa Al-Qur'an ini, untuk menandingi Al-Qur'an ini, walau satu surat umat-umat setelah kalian nantinya. Maka digunakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tidak hari ini, juga tidak sampai hari kiamat, tidak ada orang bisa menandingi satu surat dari Al-Qur'an Karim. Agung sekali. Ya. Kemudian juga Allah tantang di sini, ya. Terus Al-Isra ayat 88, "Qul la in istama'a al-insu wal jinna 'ala ayatin mithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, seandainya jin dan manusia, seandainya manusia dan jin, ya, bersepakat 'ala ayatu, untuk mereka ingin membuat, mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, layakuna mimitlihi, tidak akan mungkin mereka mampu mendatangkan semisal Al-Quran ini, walau karena ba'dum li ba'dun zahir, walau sebagian mereka bekerja sama dengan bagian yang lainnya, tidak akan mungkin. Ya. Juga firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 51, alam awalam yakfihim anna anzalna alikal kitab yutla alaihim, tidak apakah cukup sebagai bukti kebenaran yang kami turun kepada engkau, bahwa kami telah menurunkan kepada engkau kitab yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sungguh pada ini mungkin terdapat rahmat dan peringatan bagi orang yang mau beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Ya. Dibaca kepada mereka, ya, sebagai bukti kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah beri yang mukjizat yang tidak mampu, ya, ditandingi, disaingi oleh manusia-manusia Arab jahiliyah saat itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi sasarannya dan pakar bahasa Arabnya tidak mampu untuk mendatangkan walau satu surat. Taib. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa utiya minal ayat ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar." Tidaklah seorang nabi pun diutus Allah dari nabi kecuali Allah beri dia bukti-bukti kenabiannya, ya, yang mamisluhu amana al-basar, yang membuat manusia percaya dengan wahyu yang disampaikannya. Nah, wa inna makana ladzi utituhu, tetapi yang Allah berikan kepadaku adalah wahyan, yaitu wahyu Al-Qur'anul Karim, wahallahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju akuna aktsarahum, aku berharap aku adalah orang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Ini harapan Rasulullah SAW. Di mana beliau mengatakan Al-Quran yang mukjizat beliau, yang di mana mengatakan setiap nabi punya mukjizat yang paling unggul untuk menaklukkan keegoan manusia agar mereka mau beriman dengan risalah para nabi. Lalu Rasul menyebutkan satu keunggulan, satu mukjizat yang paling agung Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ada Al-Quran Karim yang Allah wahyukan kepada beliau, yang beliau berharap dengan bukti kebenaran ini, ya, beliau menjadi Nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Baik. Yang keempat dari kemuliaan keutamaan dan dimiliki Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang kita berbangga menjadi umat beliau adalah umat beliau adalah umat yang terbaik dan terbanyak sebagai penghuni surga. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Jadi beliau ada umat beliau umat yang terbaik dan terbanyak yang akan menjadi penghuni surga. Ya, terbaik di antara umat-umat yang ada. Kemudian kelak di akhirat beliau umat beliau adalah umat yang terbanyak akan menjadi penghuni surga. Mana dalilnya? Kuntum khair ummatin ukhrijal linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluarkan untuk manusia. Ya, walaupun sebagian sahabat ulama mufassirin menjelaskan yang dikeluarkan maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni, sumadina lahum tsumma alladziina yalunahum. Tetapi ayat ini juga memfaedahkan umum bahwa umat Rasulullah SAW terbaik di semua umat yang ada. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam ayat lain. Demikian kami jadikan umat pilihan. Kalian adalah umat yang paling adil, umat pilihan. Tetapi di dalam ayat ini ada sedikit catatannya, ada hal yang harus dicermati. Selama umat ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan menjadi umat yang terbaik. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia selama kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh sebab itu, salah satu dari poin-poin dari sebut dengan apa namanya khutat Zionis ya atau strategi Zionis yang dia berupaya menghancurkan umat Islam adalah dengan istilah kebebasan berpendapat. Apa maksud dari kebebasan berpendapat ini adalah agar manusia bebas menyatakan apa saja dan tidak ada pengingkaran penolakan terhadap kemungkaran. Ini waswada teori ini. Dibebas pendapat dalam Islam boleh selama masih dalam lingkaran kebenaran. Tapi kalau mencela, menghina, menyampaikan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat nifak, ini enggak bebas di sini. Jadi bukan berarti Islam buka kelebaran untuk kebatilan, tidak. Tidak ada istilah kebebasan di dalam Islam tentang kebatilan dan kekufuran. Enggak ada. Tapi Islam memang punya kebebasan selama hal itu adalah hal yang dibolehkan. Kamu makan yang halal. Mau makan jagung, kentang, nasi, daging, silakan. Tapi babi jangan. Tidak bisa berhujan dengan kebebasan. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan, menghapus nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dengan konsep nama kebebasan. Nama istilah bebas pendapat, bebas berfikir, bebas beragama, bebas apa saja berbuat. Subhanallah. Ini adalah satu konsep yang perlu diwaspadai. Ya. Bebas. Ya, maka kita lihat banyak orang-orang liberal bebas mengolok-olok ajaran Allah, Al-Quran. Bebas mengolok-olok agama. Ya, bebas mengeluarkan pendapat-pendapat yang jelas-jelas menghina, mencela Al-Quran dan menghina Rasulullah SAW. Nah, ini perlu kita waspadai. Itu salah satu konsep Zionis untuk bagaimana umat ini dan Allah juga tegaskan tentang bagaimana hancurnya Bani Israel gara-gara itu. Ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalau amar ma'ruf sudah tidak ada, amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada, artinya orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang kufur, mana yang iman. Mana yang batil, mana yang hak. Campur baurlah antara hal kebatilan dan dengan kebenaran. Nah, jadi perlu kita meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Itulah inti tonggak kekuatan kebaikan umat ini. Dan mereka ingin menghilangkan ini supaya umat kita ini menjadi umat yang hina seperti mereka. Ya. Sehingga tidak ada lagi istilahnya hal haram, enggak pernah lagi. Enggak perlu lagi istilah dalam apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Mereka ingin sebebas-bebasnya. Tentu ini bukanlah kebebasan yang mulia. Dan bahkan ini bertentangan dengan fitrah manusia sebagai manusia yang diberi akal. Ya. Bahkan di hutan belantara saja ada aturan-aturan oleh para binatang-binatang juga ya. Maka Oleh sebab itu, mereka ingin kebebasan kita seperti bebasnya hutan belantara. Tidak. Tapi kebebasan yang kita hidupkan adalah kebebasan yang beradab, yang berkeadilan, yang beradab, yang beriman, yang berakhlak. Nah, itu kebebasan yang ditegakkan dalam Islam. Nah, baik. Jadi, kita akan menjadi sebuah yang baru, harus diingat banget, harus selalu teringat bahwa nilai-nilai kebaikan umat ini akan senantiasa tegak, akan menjadi umat terbaik. Bisa dilihat sekarang, ya, di mana umat Islam itu, baik tata cara bergaul, perbuatan-perbuatan, segala macam, bisa dibandingkan di negara-negara yang di sana jauh dari agama. Ya, perbuatan zina, mabukan, pembunuhan, perampokan, enggak bisa dihitung. Ya, setiap hari ratusan orang mati kena minum keras, ya, kena ekstasi, kena narkoba saja. Maka mereka ingin menghancurkan kita melalui istilah kebebasan. Anak-anak kita enggak boleh dididik. Ah, jangan dipukul, jangan dihardik. Mereka buat konsep-konsep pendidikan. Mereka buat konsep ekonomi. Mereka buat konsep-konsep politik. Yang di situ untuk melancarkan, ya, tidak ada nilai-nilai untuk menegakkan kebenaran dan menupas kebatilan. Maka ini suatu hal yang kita sering. Salah satu kelebihan dari umat, kelebihan, keutamaan kemuliaan Rasulullah SAW dan umat beliau adalah umat yang mulia dan yang terbanyak menjadi penduduk surga. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haida Al-Qushairi bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Ya, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata Rasulullah SAW, "Innakum tatimuna sab'ina ummatan." Kalian adalah penutup 70 generasi umat. "Antum khairuha." Kalian yang terbaik dari umat itu. "Wa akramuha." Dan paling mulia, ya, "Alallah." Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika Ibnu Mas'ud berkata, "Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kubah, sebuah tenda." Faqala, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atardawun an takunu rubu'a ahli jannah?" Redakah kalian kalau seandainya kalian adalah seperempat penghuni surga? Qulna na'am, jawab sahabat, "Iya." Lalu Rasul berkata lagi sallallahu alaihi wasallam, "Atardawun an takunu sulta ahli jannah?" Maukah kalian sepertiga penduduk ahli surga? Sahabat menjawab lagi, "Qulna na'am," "Mau ya Rasulullah." Qala, "Atardaw an takunu syatra ahli jannah?" Rasul berkata lagi, "Maukah kalian menjadi separuh dari penduduk surga?" Itu adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian separuh dari penduduk surga. "Qulna na'am." Qala, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, inilla arju an takunu nisfa ahli jannah, wa dhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, wa ma antum fi syirki illa ka sya'ratil bayda fi jaldi thawril aswad." Aukah syaratis sauda fi jildi sauri al-ahmar. "Demi jiwa yang zat Muhammad berada di tangannya, aku berharap semua kalian adalah separuh penghuni surga." Separuh penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang 50% lagi, separuh lagi adalah umat-umat Nabi yang lainnya. Ya. Yang demikian itu karena soalan bahwa surga itu tidak akan mungkin masuk kali jiwa yang muslim. Jiwa yang muslim. Maka ya Allah SWT sanakan kepada kita, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian wafat, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Biar kita yang mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma antum bi ahli syirki." Perumpamaan kalian dibanding orang berbuat syirik adalah seperti rambut putih di kulit saur ini, ya, kerbau yang hitam. Ya, kerbau berbulu hitam. Antum berapa dapat bulu putih di kerbau yang berbulu hitam? Itu saya sedikit. Itu perbandingannya kata Rasulullah SAW. Seperti bulu hitam, rambut yang hitam di kulit kerbau yang ahmar, merah, ya, atau kecoklatan sama matang, baik, atau di kulit lembu yang merah, lihat yang berapa yang hitam, kan sedikit. Nah, itu perbandingan Nabi Muhammad SAW, perbandingan orang musyrikin, ya, kata beliau. Kemudian kelima, kemuliaan Rasulullah SAW adalah bahwa Rasulullah SAW adalah, yaitu, penghulu anak Adam yang termulia dari anak Adam. Ya, yang kelima ini, yaitu ana sayyidu wadi Adam yaumil qiyam. Beliau adalah, ya, sayyid penghulu, pemuka yang paling tinggi di kalangan keturunan anak Adam pada hari kiamat. Sebenarnya yang diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu wadi Adam yaumil qiyam." Aku adalah tokoh tertinggi, ya, keturunan Adam pada hari kiamat. Sayyid itu adalah penghulu, kalau bahasa kita, adalah tokoh yang paling tinggi. Wa luma yanshaqu anhul qarbu, ada orang yang pertama sekali yaitu bangkit dari kubur. Wa syafi'in wa awwal musyaffa, dan orang yang pertama diizinkan memberi syafaat, orang yang pertama sekali mendapat syafaat, orang yang pertama sekali diizinkan memberi syafaat. Nah, ini kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama akan diberi syafaat, dan Rasul kita adalah Rasul yang pertama memberi syafaat. Rasul kita, Rasul SAW, adalah Rasul yang paling mulia di seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak. Baik. Yang keenam adalah, ya, yang keenam adalah di antara kemuliaan beliau, bahwa beliau adalah yang memberi syafaat, memiliki syafaat paling agung pada hari kiamat, syafaatul uzma, yaitu beliau yang pertama memberi syafaat seperti hadis tadi, dan beliau memiliki syafaatnya. Kenapa disebut syafaat agung? Syafaat ini bukan hanya untuk beliau, tapi semua umat manusia merasakan syafaat ini, yaitu kepada ketika di padang mahsyar, manusia setelah dibangkit dari kuburnya dikumpulkan di padang mahsyar, ketika itu manusia berada di padang mahsyar mengalami berbagai bentuk azab yang bermacam-macam. Di antaranya mereka disebutkan, ya, disebutkan dalam hadis bahwa manusia ketika dibangkit dari kuburnya tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian mereka di tempat panas matahari yang begitu dekat dengan kepala mereka, kemudian mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, begitu bercucuran, kemudian mereka ada yang membawa berbagai azab-azab di sana, ada orang yang terinjak-injak bagi orang yang sombong, ada yang lidahnya panjang terinjak oleh manusia bagi orang suka mengupat, bercarut, berkata-kata kotor, mengunjing. Nah, beliau adalah orang yang pertama memberi syafaat itu kepada manusia. Ya, ketika manusia meminta kepada Adam, meminta kepada Nabi Nuh, meminta kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Isa, cuma para nabi itu tidak bergeming menjawab, "Lastu, bukan saya yang hari ini dapat beri syafaat di sini." Kata para nabi yang mulia tadi. Adam adalah nabi yang pertama. Ya, kemudian nabi-nabi ulul azmi, siapa nama mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Mereka sebelum mundur. Lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan Maqamul Mahmud. Kenapa disebut Maqamul Mahmud? Karena dia dipuji oleh semua orang di saat itu di padang mahsyar. Karena manusia meminta agar cepat diproses hisabnya. Di antaranya ini yang disebutkan Maqamul Mahmud dalam surah Al-Isra ayat 79, asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rabbmu akan mengangkatmu, semoga Rabbmu akan mengangkatmu di tempat yang sangat terpuji, kedudukan yang sangat terpuji. Dan sungguh telah ditafsirkan Maqamul Mahmud dalam ayat ini oleh para sahabat dan para tabi'in, yang dimaksud adalah itu syafaatul kubra tadi, syafaat yang pada di padang mahsyar itu. Di antara sahabat yang menafsirkan dengan Maqamul Mahmud dengan syafaat ini adalah, syafaat kubra ini adalah Huzaifah, Salman, Anas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, dan Ibnu Abbas. Kemudian dari kalangan tabi'in adalah Mujahid, Qatadah, dan lainnya. Berkata Imam Qatadah, "Kana ahlul ilmi yarawna al-maqam al-mahmud huwa syafa'atu yawm al-qiyamah." Ya, para ulama melihat berpendapat bahwa maqamul mahmud terdapat dalam ayat tersebut adalah syafaatnya Nabi Muhammad pada hari kiamat. Demikian pula yang tunjukkan sunnah Rasulullah SAW tentang syafaat beliau ini, yaitu pada fi ahlil mawqif, yaitu untuk orang yang sedang berada di padang mahsyar. Sebenarnya terdapat dalam hadis syafaat yang begitu panjang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Di sana tadi disebutkan bagaimana Adam menolak, ya, mereka datang kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah manusia yang pertama menciptakan Allah, engkau adalah bapaknya manusia, kemudian Allah juga menunjukkan kepadamu malaikatnya, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami, tolonglah engkau mohonkan syafaat kepada Rabbmu." Lalu Adam menolak, "Sukunya Allah Rabbku hari ini marah, yang dengan kemarahannya tidak pernah marah sebelumnya seperti ini, dan juga tidak akan marah seperti ini setelah ini." Ya, kemudian Adam mengatakan, "Lastulah, ini bukan kemampuan saya di sini." Lalu idhab ila Nuh, idhab, pergilah kepada Nabi Sainku, pergilah kepada Nuh. Mereka juga berkata dengan kalimat insya Allah kepada Nabi Nuh, ya, mereka menyebutkan keutamaan Nabi Nuh, engkau adalah awal Rasul yang diutus Allah SWT kepada penduduk bumi. Kemudian Nuh juga menjawab seperti jawaban Adam tadi, "Karena Rabku hari ini Arab yang sedang marah, yang tidak pernah marah sebelum seperti ini, dan juga tidak marah setelah ini, seperti ini setelah ini." Kemudian, "Bulas tulaha, ini bukan wewenang saya," gitu ya. Kemudian pergilah kepada Ibrahim. Mereka juga berkata dengan hal yang sama, menyebut keutamaan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim juga menolak dengan jawaban yang sama. Lalu ke Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nah, terakhir adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. "Wayatunani," lalu mereka datang kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu saya berangkat dan mohon izin kepada Rabbku Maka Allah beri izin kepada aku, maka ketika aku melihat Rabbku, aku sujud kepada Rabbku. Ya, dan Allah membiarkan dia sujud dengan beberapa waktu. Kemudian Allah berkata kepada Rasulullah SAW, irfa Muhammad, angkat kepalamu Muhammad, kul sul yusma, ya, berkatalah engkau akan didengar, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasyfa tu syafa, mohon syafaat engkau akan diberi syafaat. Ahmadu Rabbi, lalu aku memuji Rabbku, bimahamidah alamaniha summa asyfa, yang pada saat itu aku diberi ilham, diajar kepada aku tentang pujian-pujian itu, kemudian baru aku memberi syafaat kepada manusia. Jadi ini Rasulullah SAW memang dijanjikan mendapat syafaat, tapi Rasulullah SAW mohon. Maka syarat syafaat itu adalah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan otomatis ketika Rasulullah SAW minta oleh orang-orang untuk beri syafaat, lalu mereka Rasulullah SAW bisa beri langsung. Tidak. Buktinya Rasulullah SAW sujud dulu kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua syafaat yang akan diterima pada hari kiamat oleh orang-orang beriman ataupun diberikan oleh orang-orang kepada sahabatnya, kepada teman dan keluarganya, tetap atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walai simana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat dalam Al-Kursi, ya, la yashfa'u innahu illa bi idznihi, tidak ada yang bisa beri syafaat, ya, Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u indahu, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, tidak akan bisa seorang pun beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Taala. Wa kam min malakin fis samawati la tu'ti syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanu liman yasha'u wa yarda, betapa banyak malaikat di langit tidak bisa memberikan syafaat kecuali dalam mendapat izin dan perkataan dari Allah. Ya. Kemudian itu tentang keistimewaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dia beliau adalah nabi yang pertama, ya, kemuliaan dari Allah kepada beliau, ya, mendudukkan beliau di tempat terpuji di mana beliau memohonkan syafaat untuk manusia yang sedang dalam keadaan tersisa di padang mahsyar dengan berbagai bentuk azab. Yang ketujuh, ada di antara keutamaan kemuliaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, bahwa beliau adalah sahibu liwa alhamdi wa huwa liwa'u haqiqi yakhtassu bihamlihi yaumil qiyamah. Itu Rasulullah SAW memiliki sebuah bendera, itu katanya itu liwa, ya, bendera puji, itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yakun nas taba'an lahu wa tahta ra'yi wa ikhtassa bihi. Jadi semua manusia berada di belakang mengikuti Rasulullah SAW di bawah benderanya, bawa pandu, ya, atau pandu peman atau, ya, dalam bahasa kitanya atau bendera, ya. Maka semua orang berada di belakangnya. Wa ikhtassa bihi li'annahu hamdallah bimahamidi lam yahmud lam yahmidhu biha ghairuhu. Kenapa Rasulullah memiliki demikian? Karena beliau ada memiliki puja-pujian yang diri Allah SWT yang tidak melakukan puji-pujian itu selain seperti yang tidak ada seorang pun melakukan hal itu seperti mana Rasulullah SAW melakukannya. Hal ini disebutkan oleh sebagian para ulama, dan dalil dari sunnah menunjukkan ini tentang kekhususan Rasulullah SAW liwa alhamdi adalah, ya, ini keutamaan yang sangat agung dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu walidi adam yawmal qiyam, aku adalah tokoh termulia anak Adam pada hari kiamat, wa biyadayya liwa'ul hamdi wala fakhr, di tanganku lah pemandu pujian, liwa bendera puji, bukti orang yang terbanyak muji pujian, bendera pujian, ya, atau bendera menunjukkan orang terbanyak muji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min nabiyyin yauma idzin, ya, tidak ada seorang pun nabi pada hari itu, Adam termasuk, baik Adam dan lainnya, illa tahta liwa'i, kecuali mereka berada di belakang benderaku, mengikuti bendera itu. Wa ana awwalu man tanshaqul anhul ardh, aku adalah manusia pertama sekali bumi ini dibelah, artinya bangkit dari kuburnya, wala fakhar, dan bukan karena sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan ini khusus Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW memiliki sahibul wasilah. Apa dimaksud wasilah ini adalah itu tingkat yang paling tinggi di surga. Nah, ini yang kita mohonkan untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setiap selesai azan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ketika sekalian selesai mendengar azan, ikuti apa yang dikatakan muazin, kemudian setelah itu mohonkan untukku wasilah, ya, wasulil wasilah, siapa mintakan wasilah untukku halal lahu syafaati, dia akan dapat syafaatku kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kita mohonkan selesai salat, ya, wa ba'athu maqama alladhi wa'ata, ya, wa kemudian Allahumma rabbahid tamma usalatu qomati Muhammadul wasilah, hati Muhammadul wasilah, ya, berilah Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah sebenarnya sabda Nabi disebutkan dalam sabda beliau yang lain adalah tempat yang sangat mulia di dalam surga. Wa hiya darja aliyah fil jannah. Itu tempat yang paling mulia di surga. La takunu ila 'abdin wahid, tidak ada kecuali tidak akan diberikan kecuali bagi seorang hamba. Ya. Wa hiya a'la darajat di jannah, adalah tingkat paling tinggi dia. Dari Abdullah bin Amrin, dia bilang bin Amrin bin As radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul idza sami'tul mu'adzina, idza sami'tul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, jika kalian mendengar orang azan maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan, sallu alayya, kemudian ungkapkan selawat untukku. Ya, setelah salat azan Allahumma shalli ala Muhammad, setelah kita ikuti ucapan jin ikuti satu persatu, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, fa innahum man shalla alayya salatan shalla alayhi bi ashra, orang mengucapkan satu selawat untukku, Allah akan berikan selawat untuk dia 10 kali lipat, 10 kali balasan. Summa sallallahu li wasila, summa sallallahu lil wasila, kemudian tolong mohonkan kepada Allah untukku wasilah. Apa wasilah? Fa inna manzilatun fil jannah la tambaghi li illa li 'abdin min ibadillah, yaitu suatu kedudukan di dalam surga yang tidak akan diberikan kecuali bagi hamba Allah yang paling baik, tentu begitu. Wa arju an akuna ana, dan aku berharap semua aku akan mendapat kedudukan manzilah wasilah itu. Ya, man sa'ala lil wasilah halalau syafa'ah. Ya, siapa yang memohonkan untukku wasilah itu, sungguh halal baginya syafaat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain demikian dari keutamaan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga yang sebagian tidak dikupas tadi pemain disebutkan dalam 6 kelebihan Rasulullah SAW dari para nabi-nabi sebelum beliau. Ya, ini adalah yang terbesar dan terpenting dibahas. Ya, ada 8 ya. Ya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keagungan beliau, ya, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan masih banyak keutamaan kemuliaan beliau yang tidak bisa kita rinci dalam waktu yang singkat ini. Semoga hal yang sedikit ini membuat kita semakin menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kepada agama Islam ini, kecintaan kita kepada sunnah beliau, ya. Sungguhnya orang-orang yang akan semakin dekat duduk dengan Rasulullah SAW, semakin dekat tempat di surga bersama Rasulullah SAW, ada orang-orang yang memang antusias dalam mengamalkan sunnah beliau. Demikian wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada admin jika ada pertanyaan melalui chat, ya. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas tentang hak-hak Nabi SAW atas umatnya. Ya, gimana admin? Tidak ada Ustaz, apapun. Lanjut ke WA, Ustaz. Di WA juga tidak ada. Ya, di WA juga belum ada. Kalau pembahasan berikutnya masih agak panjang ini, ya, tepatnya mungkin untuk kita lanjutkan insyaAllah di pagi Sabtu. Ya, tepatnya mungkin lanjutkan di pagi Sabtu. Itu hak-hak Nabi SAW atas umatnya. Demikian para pemirsa dan teman-teman semua dari BSI dan juga para ikhwan dan akhwat yang lain yang ikut bergabung di sore hari ini dalam kajian Daurah Idam, yaitu Daurah Ilmu Dasar Keislaman, membahas kitab Usul Iman fi Daul Kitab Sunnah, membahas itu pembahasan tentang dasar-dasar keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan luangan waktu. Semoga Allah memberkahi waktu dan umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.